Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraish Shihab. Saya Muti Afif juga senang sekali masih bisa menemani Anda hingga hari ini. Dalam episode hari ini kita masuki bahasan terakhir dari Surah Al-Muzammil. Kita akan mulai dari ayat ke-17, insya Allah kita tuntaskan hingga ayat ke-20. Di ayat-ayat ini berisikan antara lain adalah alternatif-alternatif yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang tidak mampu melaksanakan sholat malam. Nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi oleh Bapak Quraish Shihab yang saat ini sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita saat ini. Kita sapa dulu Pak Quraish. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung beri kesempatan kepada Bapak Quraish Shihab untuk menjelaskan lebih lanjut bahasan kita hari ini. Pak Quraish, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita sudah berbicara tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atau sebagai teladan, sebagaimana dulu pernah diutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Tetapi Fir'aun membangkang, enggan percaya. Maka ayat itu mengatakan fa akhadnahu akhda wabila. Kami siksa dia dengan siksaan yang keras, yang amat pedih, yang beraneka ragam. Tentu saja Fir'aun atau siapapun yang enggan mengikuti tuntunan-tuntunan Allah, tentu saja mereka itu tidak percaya ada hari kiamat. Orang yang percaya ada hari kiamat, tentu dia itu akan menyadari bahwa di sanalah tempat disiksanya seseorang, dan di sana juga tempat seseorang akan memperoleh kenikmatan abadi. Nah, ayat kita ini yang akan kita terangkan sekarang ini melanjutkan fa kaifa tattaqun in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Sebelum saya jelaskan, saya ingin dulu menjelaskan apa yang dimaksud yaj'alul wildana shiba. Hari kiamat itu menjadikan anak-anak kecil beruban. Anak kecil jadi beruban. Tentu pengertian beruban ini bisa dalam pengertian hakiki, benar-benar beruban anak kecilnya, bisa juga dalam pengertian majazi. Nah, ada, kita lihat yang pertama dulu. Ada yang berkata memang jadi beruban itu saking takutnya. Oke. Ada yang berkata tidak. Jarak antara kelahiran anak dengan masa berubannya itu lama. Iya. Katakanlah kita sekarang ini anak itu baru beruban kalau dia berumur katakanlah 50 tahun atau 55 tahun. Artinya jarak yang lama. Nah, ini pengertian menjadikan anak kecil beruban itu difahami oleh sementara ulama dalam waktu hari yang sangat menakutkan lagi panjang. Karena apa? Situasi yang menakutkan bisa menjadikan orang beruban. Nabi sendiri pernah dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar sudah ada ubannya. Loh, kamu beruban wahai Nabi. Beliau terus berkata, iya, itu surat Hud dan surat Al-Waqi'ah, surat Iza Syamsu Kuwirat, itu menjadikan saya beruban. Orang yang terlalu berpikir menyangkut hal-hal yang menakutkannya kelihatan tua. Nah, jadi kalau mau tidak kelihatan tua, optimislah. Jangan, ya kan? Nah, jadi kalau demikian, hari kiamat itu adalah hari yang panjang siksanya, bisa dalam arti panjang yang menakutkan, bisa dalam arti bahwa hari kiamat itu begitu mengerikan sampai anak kecil saja bisa beruban. Oke, kita sekarang kembali kepada fakaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana syiba. Fir'aun dan siapapun yang durhaka sebenarnya tidak takut akan hari itu. Nah, kamu ini bagaimana bisa terhindar dari siksa api neraka kalau kamu tidak takut pada hari itu? Apa maknanya? Orang, salah satu, saya pernah terangkan dalam episode yang lalu, bahwa orang yang takut itu berusaha menghindar. Ya. Kalau saya takut pada singa, saya lihat singa, bagaimana caranya? Saya lari dari singa. Ya. Tapi kalau takut pada Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Anda bisa selamat dari singa kalau Anda berusaha lari sekencang mungkin. Tetapi sekencang mungkin pun Anda lari dari Tuhan, Anda tidak bisa. Jadi bagaimana caranya kalau Anda takut pada Tuhan? Mendekat kepadanya. Nah, sini dikecamlah, bagaimana kamu akan menghindari siksa kalau kamu tidak percaya pada hari kiamat yang ketika itu anak kecil beruban, atau yang ketika itu siksa begitu mengerikan sehingga menjadikan orang yang hitam rambutnya menjadi beruban. Bisa juga diartikan, bagaimana kamu menghindari siksa yang tadi yang pertama, bagaimana kamu menghindari siksa kalau kamu tidak percaya pada hari yang seperti itu? Atau bagaimana kamu menghindari siksa yang akan terjadi pada hari kiamat, di mana seseorang itu yang tidak beruban, yang muda bisa menjadi beruban. Jadi ada dua maknanya. Bagaimana kamu menghindari siksa yang akan terjadi pada hari anak-anak menjadi beruban? Atau bagaimana kamu menghindari siksa Tuhan kalau kamu tidak percaya pada hari kemudian? Nah, sekali lagi, salah satu faktor yang menjadikan orang mendekat kepada Tuhan itu adalah takut. Ya, pernah ditanyakan kenapa takut sering ini? Karena inilah faktor, salah satu faktor yang terbesar untuk itu. Kita lanjutkan, fakaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana syiba. Sedemikian mengerikannya dan menakutkannya hari tersebut sehingga as-sama'u munfatirun bih. Langit itu terpecah karena takutnya. Langit aja takut. As-sama'u munfatirun bih. Baru kana wa'duhu maf'ula. Adalah janji Tuhan itu pasti terlaksana. Nah, di sini ada sedikit bahasan. Dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, kata wa'd itu janji baik. Kalau saya berkata, kalau kamu lulus, saya akan berikan kamu hadiah seperti ini. Ini janji kan? Tapi janjinya baik, diberi hadiah. Nah, kalau kamu tidak lulus, kamu akan saya cabut beasiswa kamu. Ya, ini juga janji, tapi ancaman. Kalau janji baik, namanya wa'd. Kalau janji berupa ancaman, namanya wa'id. Wa'id. Nah, sekarang di sini berkata wa'd, janjinya pasti terlaksana. Jadi kalau Anda dijanjikan sorga oleh Allah, pasti terlaksana. Karena itu janji baik. Kalau dia ancam, pasti terlaksana atau tidak? Belum tentu. Ya kan? Seorang kita manusia terpuji kalau kita memenuhi janji baik kita. Tapi kalau kita ancam orang, kemudian kita maafkan, itu terpuji atau tidak? Terpuji. Dia sudah ancam mau batalkan ininya, dia masih kasih. Karena iba kita manusia. karena sayang. Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan bahwa janjinya pasti terlaksana. Jadi berarti kalau dia janjikan untuk orang yang bertaat masuk surga, itu pasti terlaksana. Kalau dia janjikan neraka, siapa tahu Allah memaafkan. Iya kan? Orang yang mendekat diri kepadanya, orang yang bertobat, orang ini bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menggambarkan kasih sayang Tuhan. Oke. Baru dikatakan inna hadhihi tadhkira faman syaa'a attakhadha ila rabbi sabila. Yang ini, inna hadhihi, yang ini apa yang disebut oleh ayat-ayat yang lalu ini, ada Fir'aun yang membangkang, ada janji Tuhan, ada ancaman Tuhan, ini semua adalah peringatan. Cuma diperingatkan aja, hati-hati itu ada neraka, hati-hati itu neraka itu mengerikan. Ini peringatan. Siapa yang mau, niscaya dia mengambil jalan menuju Tuhan. Faman syaa, siapa yang mau? Hah, kalau kita bertanya, mau enggak ibu-ibu? Mau masuk surga? Mau. Mau terhindar dari neraka? Mau. Oke, bagus. Yang mau, dia mencari jalan menuju Tuhan. Kalau dia mau, Tuhan beri dia jalan. Seperti kalau ibu kita ini mau ke Surabaya ke airport, mau pergi, harus bangun jam 4 subuh. Mau enggak? Mau. Bangun enggak? Mau, bangun. Siapa yang penting Anda mau. Tuhan kasih jalannya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Dia cari jalan menuju Tuhan. Jalan menuju Tuhan ini banyak. Sabil itu jalan-jalan kecil. Sirat itu jalan lebar. Haji itu sabilillah. Sedekah itu sabilillah. Menuntut ilmu itu sabilillah. Cari jalan-jalan itu. Melalui belajar, Anda akan bertemu dengan Allah. Melalui sedekah yang ikhlas, Anda akan bertemu dengan Allah. Dia bimbing. Yahdihim ila siratim mustaqim. Semua jalan yang bercirikan kedamaian, subul salam, itu mengantar kepada jalan tol. Oke, kita lanjutkan. Faman syaa'a takhadha ila rabbihi sabila. Salah satu jalan itu apa? Bangun malam. Salatul lail itu salah satu jalan untuk menuju kepada Allah. Nah, tapi ayat kita ini kemudian berkata, kan awal surah ini memerintahkan Nabi untuk salat malam kan? Oke. Setengahnya, kurang dari setengahnya, lebih dari setengah malam, dan seterusnya. Nah, tapi waktu itu ada orang-orang yang tidak mampu salat malam. Sudah bengkak kakinya, sudah ini, besok pagi harus kerja. Ada yang pergi cari rezeki, ada yang belajar, ada yang pergi berperang. Maka turun ayat ini memberi keringanan dan alternatif. Nah, apa firman Allah? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusail lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladina ma. Sesungguhnya Tuhan yang memeliharamu wahai Nabi Muhammad, yang membimbingmu, mengetahui bahwa engkau bangun salat malam kurang dari 2/3 malam atau setengah malam. Saya pernah terangkan dulu, kalau malam 11 jam, setengahnya itu 5,5 jam bangun sholat. Atau sepertiganya. Dan ada juga sekelompok dari orang-orang yang bersama kamu, yang sholat bersama kamu. Jadi Nabi sholat begitu, ada yang tahu, dia sholat. Dia ikut terus juga sholat. Wa ta'ifatum minal ladina ma'ak, wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar. Allah itu yang mengukur, yang menetapkan ukuran-ukuran malam dan siang. Ya kan? Terkadang malam panjang, terkadang malam pendek, terkadang siang panjang, terkadang itu Allah yang menetapkan sistem peredaran matahari, dan Allah mengetahui persis itu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Tuhan tahu kamu tidak bisa mengetahui secara rinci. Ini sudah 2/3, ini baru 1/3, apalagi dulu kan enggak ada jam ya. Bahkan sampai sekarang ada jam pun kita tidak tahu persis itu kapan. Tuhan yang tahu secara rinci hal-hal tersebut. Fataba alaikum, Allah memaafkan kamu. Kurang sedikit, lebih sedikit, Allah memaafkan kamu. Allah ingin meringankan buat kamu. Maka faqra'u ma tayassara minhu, bacalah apa yang mudah bagi kamu dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang diperintahkan di sini bisa waktu sholat, bisa di luar sholat. Ada ulama yang berkata membaca apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Quran itu, apa yang mudah terucapkan, mudah terhafalkan. Ada juga yang berkata membaca yang mudah dari ayat-ayat Al-Quran itu dalam arti, artinya apa? 100 ayat cukup deh. Gak bisa 100, 50 deh. Pokoknya jangan tidak baca Quran dalam sehari. Oke. Kita lanjutkan. Alima an sayakunu minkum marda. Tuhan tahu kalau kamu sholat malam terus menerus, akan ada di antara kamu yang sakit. Kurang tidur nih, capek nih. Nah, pasti ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ada lagi yang lain yang berjalan mencari rezeki di siang hari. Waduh, udah tidak tidur malam ya. Paginya harus ke kantor. Paginya harus ke pasar. Tuhan tahu itu. Yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada lagi yang lain yang berjuang di jalan Allah. Boleh jadi dia pergi perang, boleh jadi dia punya tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas kemasyarakatan, yang apabila dia bangun malam, paginya dia tidak giat. Ada mahasiswa bangun malam untuk salat tahajud, besoknya tidak bisa kuliah. Oh, itu salah. Ya toh? Yang lebih salah lagi, bangun salat lail, subuhnya hilang. Ini alternatif diberikan Allah. Kita baca ini ayat. Faqra'u ma tayassara minhu. Kalau kamu sakit, kamu punya pekerjaan yang bisa terhambat karena bangun sholat malam, maka bacalah ayat-ayat Al-Quran. Baca Quran itu bisa di mana aja. Di mobil bisa. Tidak bisa baca Quran, di mobil bisa pasang kaset dengar Quran. Upayakanlah mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini. Nah, karena itu ulama-ulama berkata Al-Quran ini mengandung sekian banyak disiplin ilmu. Yang belajar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam, belajar ilmu bumi, belajar kedokteran, belajar pertanian, itu semua adalah bagian dari makna membaca ayat-ayat Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Ayo sholat. Yang 5 waktu jangan kurang. Yang sunnah-sunnah di siang dan malam hari jangan kurang. Oke. Wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasan. Beri Tuhan pinjaman, bersedekahlah. Itu maksudnya. Itu sudah bisa alternatif pengganti sholat malam. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kamu persembahkan, lakukan untuk diri kamu dari aneka kebajikan, kamu akan dapat ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairan wa a'zama ajra, lebih bagus dan lebih agung ganjarannya. Baru dia katakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Walaupun Anda sudah salat malam atau tidak salat malam, melakukan aneka kegiatan ini, belajar, berdagang, bertani dan lain-lain sebagainya, itu sebenarnya masih kurang, karena pasti kamu masih punya dosa. Karena itu diakhiri wastaghfirullah, mohonlah pengampunan kepada Allah. Jangan lantas berbangga, oh saya sudah salat malam, saya sudah sedekah, saya sudah salat wajib dan sunnah. Tidak, mohonlah ampun dari Allah, pasti masih punya dosa. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ini saya kira kandungan dari ayat-ayat yang kita baca. Demikian. Baik, demikian tadi uraian Bapak Quraisy Shihab ayat 17 hingga 20 dari surah Al-Muzammil. Kita akan lanjutkan tadarusan kita, tapi kita akan disegarkan dulu oleh lagu-lagu dari Bimbo berikut ini. Kembali dalam pengajian Tafsir Al-Misbah Mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraisy Shihab. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas ayat 17 hingga 20 dari surah Al-Muzammil, di mana tadi Pak Quraisy Shihab menjelaskan di antara ayat-ayat ini berisikan alternatif untuk mereka yang tidak mampu menjalankan sholat malam. Pak Quraisy, kita terima penanya, mudah-mudahan memperkaya ilmu kita dari ayat-ayat ini. Mungkin dimulai dari Kang Hedi Yunus dulu, silahkan Kang Hedi. Boleh, terima kasih Mbak Mutia. Pak Quraisy, saya ada pertanyaan. Kalau boleh kita bandingkan, mana yang lebih baik kita dahulukan? Apakah kita memilih sholat malam dengan berzikir yang sampai kadang-kadang sampai 2 jam, 3 jam gitu Pak, sampai menjelang azan subuh, atau kita memberikan sedekah pada kaum fakir miskin, yang mana pada saat ini populasinya di negara kita di Indonesia masih sangat banyak? Mana yang lebih baik dahulukan menurut Anda? Bagus. Ibadah itu banyak ragamnya. Kita harus pandai-pandai, kata ulama-ulama tasawuf pun, kita harus pandai-pandai memilih apa yang paling sesuai dengan kondisi dan situasi. Dulu ada orang, Ibnul Mubarak, seorang ulama besar, mau naik haji. Dia sudah berangkat dari kampungnya, di tengah jalan dia menemukan seorang anak kecil, dia menemukan seekor burung mati. Tidak lama dia lihat ada seorang anak perempuan pergi ambil burung itu. Dia terus menoleh, kenapa? Dia bilang, kami tidak punya makanan, jadi saya akan ambil burung ini supaya bisa dimasak dan dimakan. Kata Ibnul Mubarak, baiklah. Dia beritahu rombongannya, berapa uang yang kalian bawa? Dia bilang, itu semua kita serahkan kepada keluarga miskin ini. Kita tidak jadi naik haji, waktu itu haji sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan makhluknya atas dirinya. Kalau kita lagi sholat, okay, sholat, tiba-tiba ada anak kecil mau terjatuh ke bawah, teruskan sholat atau bantu dia? Bantu dia. Allah tidak butuh, makhluknya yang butuh. Nah, karena itu kita harus pandai-pandai memilih. Beribadalah kepada Allah sesuai yang dikehendaki Allah, sesuai yang disenangi Allah, bukan sesuai yang Anda senangi. Ya kan? Wah, kalau saya sih senangnya umrah, kalau saya sih senangnya haji. Ya kan, senang itu. Tetapi itu namanya kesenangan Anda. Saya kira begitu ya secara umum. Baik, Mas Edi Junaidi, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Mutia. Maha suci Allah yang telah memberikan kita alternatif-alternatif dan kemudahan dalam setiap ajarannya. Dan salah satunya dalam pembahasan kita kali ini adalah memberikan alternatif pada saat kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat malam, yaitu membaca ayat Al-Quran dan semudah mungkin. Saya melihat dalam ayat terakhir ini ada penegasan dua kali penyebutan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, kemudian faqra'u ma tayassara minhu. Saya kira mungkin di balik ini ada rahasia dari pernyataan berulang faqra'u ma tayassara minal Qur'an, kemudian faqra'u ma tayassara minhu. Padahal yang lainnya waqimus shalah wa atuz zakah itu disebutkan satu kali. Apa sebenarnya hikmah di balik ini Pak Quraisy? Ini salah satu yang dinyatakan oleh ulama, Al-Qur'an menggarisbawahi perlunya ilmu. Orang baca Al-Qur'an itu diharapkan dia membacanya sambil menghayati maknanya, jadi mempelajarinya. Nah, jadi ketika ayat ini berkata faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baru diulangi faqra'u ma tayassara minhu, itu sebenarnya anjuran untuk menuntut ilmu. Ada orang beribadah tanpa ilmu, itu tingkatnya bisa-bisa ibadahnya salah karena tanpa ilmu. Dengan ilmu yang dia amalkan, itu dia bisa mendapat kedudukan yang tinggi. Itu sebabnya ada ungkapan fadlul alimi alal abid ka fadli ala sa'ir, atau keutamaan seorang alim dengan seorang yang hanya beribadah tanpa ilmu sama, kita bisa bandingkan misalnya seperti matahari dengan bintang-bintang. Lain seperti kedudukan rasul dengan sahabat-sahabatnya. Itu keutamaan ilmu. Nah, jadi pengulangannya di sini itu baca Quran, fahami Al-Quran, pelajari segala macam disiplin ilmu. Itu jauh lebih baik daripada ibadah sunnah, ya, bukan ibadah wajib ya, dari ibadah sunnah. Saya kira itu. Mas Ali Fahrudin, silahkan Mas Ali. Terima kasih atas kesempatannya. Wa akharuna yatribuna fil ardi yabdaghuna min fadlillah. Dalam ayat ini saya ada satu permasalahan, misalnya seperti orang yang bekerja di waktu malam. Samakah dengan orang-orang yang qiyamul lail, mengingat nilai ibadah dengan mencucurkan keringat di waktu malam tersebut, ya? Atau mencurahkan perhatiannya misalnya untuk menyiapkan laporan-laporan yang besok mau distorkan, apakah sama dengan misalnya ibadah seperti salat sunnah yang tadi diuraikan ataupun membaca Al-Quran? Kita lihat semua pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas demi karena Allah itu ibadah. Nah, baru kita lihat lagi ada prioritas-prioritas. Seorang mahasiswa yang belajar di waktu malam karena ada tugas-tugasnya besok yang harus dia lakukan, itu lebih baik daripada dia sholat malam. Seorang pegawai di kantor mau tulis laporan, dilakukannya demi karena Allah. Karena itu tadi prinsip yang ditanyakan oleh Heidi tadi, saudara Heidi tadi kan, yang mana lebih ini? Apa ini tujuannya untuk umum? Ini tujuannya untuk diri sendiri. Ini didahulukan yang untuk umum ini daripada tujuan dengan diri sendiri. Itu prinsipnya seperti itu. Saya kira jelas ya. Okay. Baik, berikutnya ibu-ibu dari pengajian-pengajian, silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung kepada Pak Quraisy. Pak Quraisy, saya mau menanyakan, apakah sholat tahajud itu salah satu nama sholat sunnah yang dilakukan di waktu malam atau bagaimana? Dan adakah perbedaan antara sholat tahajud dan sholatul lail? Kami mohon penjelasannya, Bapak. Terima kasih. Iya, pada awal uraian ini, ya ayyuhal muzammil, kita pernah membahas inna nasyi'atal lail ya ashaddu wat'a wa aqwa muqila. Ada ulama yang memahami nasyi'atul lail awal malam, sehingga mereka mengartikan salat lail yang dimaksud di sini salat sesudah salat isya. itu sudah terhitung sholat malam namanya, sholat sunnah malam, walaupun belum tidur. Ada yang mengartikan nasyi'ah dalam arti bangkit sesudah tidur. Nah, kalau diartikan bangkit sesudah tidur, itulah sholat tahajud. Jadi kita bisa berkata, berbeda pendapat ulama menyangkut makna qiyamul lail ini. Dulu saya pernah katakan bahwa siapa, ada Ibnu Abbas berkata, siapa yang sholat dua rakaat sesudah isya, maka dia telah terhitung sebagai seorang yang melaksanakan sholat malam dan sujud kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena sudah malam. Nah, hanya persoalannya saya ingin tambahkan, saya ulangi lagi dengan yang lalu ini. Dulu itu malam, jam 7 malam udah malam bener tuh dulu. Gak ada lampu kan? Udah hening. Sekarang jam 7, oh masih belum hening. Jam 10 belum hening. Nah, sehingga yang diperlukan pada sholat malam itu menurut ayat ini keheningan. Nah, jadi mungkin sholat malamnya jam 12 lah, jam 1 lah, dan semakin dekat subuh semakin bagus. Saya kira itu. Baik, untuk menutup Pak Quraisy, mungkin ada hal-hal yang perlu ditegaskan kembali dari apa yang sudah kita bahas ya, hari ini. Ada dua hal yang saya ingin garis bawahi. Yang pertama ayat 19, inna hadzihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Kehendak kita itu sangat menentukan dalam baik buruknya amal kita. Itu sebabnya ada ungkapan mengatakan niatnya seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Kita sudah mau, ternyata tidak bisa, itu sudah dinilai suatu amal kebaikan. Nah, siapa yang mau? Jadi yang tidak dapat petunjuk sebenarnya dia tidak mau. Satu. Yang kedua, ayat kita ini yang terakhir ini memberi alternatif-alternatif. Namun demikian, walaupun ada alternatif-alternatif itu, alangkah baiknya kalau sholat lail juga, sedekah juga, sholat lail juga, baca Quran juga, belajar juga. Tetapi kendati demikian, kalau tidak bisa digabung, maka salah satunya cukup. Ya kan? Saya kira itu yang. Baik Pak Quraisy, terima kasih sekali atas uraiannya, penjelasannya hari ini. Ibu-ibu dari pengajian Masjid Atin, dari Majelis Taklim Radatul Khairat dan pengajian An-Nur, terima kasih juga tamu-tamu kita, Mas Ali Fahrudin, Mas Edi Junaidi, dan yang terakhir Kang Hedi Yunus, terima kasih juga sudah bersama-sama. Dan juga terima kasih untuk Anda pemirsa. Alhamdulillah hari ini kita sudah, atau tadarusan kita sampai hari ini sudah membawa kita sampai surah Al-Muzammil, sudah selesai, dan insya Allah episode berikutnya kita akan masuki surah berikutnya dalam juz tabarak, yaitu surah Al-Mudatsir. Saya Mutia Afi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat bulan Ramadan, 11 bulan tak ada nikmat malam Ramadan, setiap jam padat amal ibadah. Nikmat bulan Ramadan, 11 bulan tak ada bandingan. Nikmat malam Ramadan, setiap jam padat amal ibadah. Nikmat bulan Ramadan, 11 bulan tak ada bandingan. Nikmat malam Ramadan, setiap jam padat amal ibadah. Nikmat bulan Ramadan, 11 bulan